Ya wes, Ulfa karo Edot Arisna jaran goyang. Ayo Mas Ulu, wes baru disambi Mas Ulu ya. Yo, bersama Romansa. Yes. Bapak-bapak dari Polsek Bate, Bang Juni dan rekan-rekan semuanya, Pak Heri juga terima kasih Pak Heri, jaran goyang dimunculkan ya. Terima kasih juga buat FKPM. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Ya jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau atau terserem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asin, semar mesem, semar mesem. Terpuji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus putar mata cukup sikit solusi. Pergi ke mbak dukun saja langsung sambat, mbak saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya jaran goyang. Jodohnya tenrok tendak tersarat, tepat tekila koni wae pasti datang. Terbukti hasilnya langsung tergol. Yang duri namaku padamu, jaran goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta kuciku kau buang-buang. Mohon kurusakan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau akan serong, hukuman kita semua aneh. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar goyang, bukan jarang. Oh.